Music kinda cold, man. Lama ku bersantai putar-putar di ABE MAC, teguklah ini sejenak for free. Ku tahu banyak pelurut lah kau rasakan. Tahun baru yakini ku kau tak beranjak beranan. With this bro, panggung tong kasih heboh. Boro-boro saku gede karena masih retro. Lapak kosong ku terisi dengan banyak amunisi. Still real, tembak kau tak pakai kisi-kisi. Come on, bla bla bla bla bla, guncang golden era. Gidil papa papa pa, kibarkan bendera. M-O-R-M-I-C, kembali dalam MP3. Lokal setara VIP, manual tanpa MPC. Tak bisa kau pilih kitoran yang masih laju, kau terbaik kuasa. Kitoran setara rajin mematikan lebih yang berbisa. Musik ini terus play ke belakang masih stay. Sasaran terkunci way, target terpujat ku play. Membenahi jumpai glory konspirasi pesta pora dalam playlist rekor sapu voice tabur mawar